desa, kau indah mereka. Izinkan untuk memetikmu, untuk ku tanamkan dalam cambangan hati di taman sanubari. Sebagai kumbang sari semerbak melasur, hai bunga prima donna desa, kau indah mereka. Sebagai kumpulan